الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita jelaskan sebelumnya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan di dalam salat. Nah, siapa itu yang masih ngomong itu? Bahwa mengangkat tangan ketika salat disyariatkan pada saat takbiratul ihram. Tempat yang kedua pada saat ruku', dan tempat yang ketiga pada saat bangkit dari ruku'. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan pada tiga posisi ini hukumnya disunnahkan, mustahabbah, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian menukilkan ijma' ulama tentang disunnahkannya mengangkat kedua tangan ketika sholat pada tiga posisi ini. Namun penukilan ijma' tersebut penukilan yang tidak benar, disebabkan karena terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan wajibnya mengangkat tangan pada tiga tempat tersebut. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah beliau sendiri yang menukilkan ijma' tentang tidak wajibnya mengangkat pada tempat-tempat yang telah kita sebutkan, beliau menukilkan bahwa ada sebagian dari kalangan para ulama berpendapat wajibnya, seperti yang disebutkan, dinukilkan dari Dawud Al-Zahiri. Demikian pula dari Abu Hasan Ahmad bin Sayyar As-Sayyari, yang berpendapat wajibnya mengangkat kedua tangan. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Zur'ah Al-Iraqi dalam Tarhut Tathrif, beliau membantah pendapat atau penukilan sebagian para ulama yang mengatakan ijma' tentang tidak wajibnya mengangkat tangan pada tempat-tempat tersebut. Lalu beliau mengatakan penukilan ijma' ini tidak tepat, Karena telah dinukilkan dari sebagian para ulama, mereka berpendapat wajibnya mengangkat tangan pada ketiga tempat tersebut. Bahkan ada sebagian dari kalangan para ulama seperti Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram di awal salat merupakan rukun salat. Tidak sah salat apabila dia tidak mengangkat tangannya. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, yang zahir dari perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha, pendapat para ulama yang mengatakan wajibnya mengangkat kedua tangan pada tiga posisi tersebut pada saat takbiratul ihram. Yang pertama, yang kedua pada saat ruku', dan pada saat bangkit dari ruku'. Ketiga tempat ini diwajibkan mengangkat kedua tangan berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diketahui bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah meninggalkannya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan pada saat bangkit menuju rakaat yang ketiga. Termasuk di antara pendapat yang mengatakan wajibnya mengangkat tangan pada tiga posisi tadi adalah Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban rahimahumullah. Dan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Humaydi dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau melihat seseorang yang dia mengerjakan salat lalu dia tidak mengangkat kedua tangannya, lalu dia tidak mengangkat kedua tangannya pada saat dia turun yaitu ruku, dan pada saat dia berdiri i'tidal, maka beliau melemparnya dengan kerikil untuk mengingatkan agar dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengangkat kedua tangan pada saat bangkit menuju rakaat yang ketiga, setelah seorang duduk pada rakaat yang kedua, duduk tasyahud awal, lalu dia bangkit menuju rakaat yang ketiga, apa hukumnya mengangkat tangan pada saat bangkit menuju rakaat yang ketiga? Demikian pula permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan pada saat bangkit menuju rakaat yang ketiga tidak dianjurkan. Bahkan Abu Hamid Al-Isfarayini menukilkan ijma' tentang tidak dianjurkannya, meskipun penukilan ijma' tersebut tidak benar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan pada saat bangkit menuju rakaat yang ketiga hukumnya mustahabbah, dianjurkan. Dan ini pendapat sebagian para ulama, antaranya Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i, Ibn Al-Munzir, Abu Ali Al-Tabari dari Syafi'iyah, demikian pula Al-Baihaqi. Dan dikuatkan oleh sebagian para ahli tahqiq, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahumullah. Kata Ar-Rabi' bin Subayh, ra'aitu Al-Hasan wa Ibn Sirin wa Ata wa Tawus wa Mujahidan wa Nafi'an wa Qatada wa Ibn Abi Najih wa Al-Hasan Ibn Muslim idza dakhalu fi as-salati kabbaru wa rafa'u aydiyahum wa idza kabbaru lir-ruku' rafa'u aydiyahum غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قاموا من الركعتين من الفريضة وكانوا يقعون على أعقابهم. Kata Ar-Rabi' bin Subayh, aku melihat Al-Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ata, Tawus, Mujahid, Nafi', Qatadah, Ibn Abi Najih dan Al-Hasan bin Muslim, apabila mereka memasuki amalan salat, mereka bertakbir dan mengangkat kedua tangan mereka. Dan mereka bertakbir untuk ruku' juga mereka mengangkat kedua tangan mereka. Hanya saja ahlul Hijaz, penduduk Hijaz, mereka mengangkat tangan-tangan mereka apabila mereka bangkit dari dua rakaat, yakni menuju rakaat yang ketiga dari salat wajib. Maka ini penukilan dari sebagian para ulama as-salaf. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ditanya dalam salah satu riwayat, idza nahada ar-rajulu min ar-raka'atain yarfa'u yadayhi, apabila seorang bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, apakah dia mengangkat kedua tangannya? Kata Imam Ahmad, in fa'alahu fama aqrabahu. Kalau dia melakukannya, maka sungguh dia lebih mendekati kebenaran. Lalu beliau menukil riwayat dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Humaid dan mengatakan bahwa itu adalah hadis-hadis yang sahih. Dan dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan hal itu dibolehkan. Yani beliau tidak mengingkari apabila seorang mengangkat kedua tangannya menuju rakaat yang ketiga. Dalam satu riwayat beliau menganggap itu hal yang boleh, dalam sebagian riwayat beliau menganggap itu hal yang dianjurkan. Walhasil ma'asyara muslimin rahimakumullah, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum mengangkat kedua tangan ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga ini dibangun di atas perselisihan mereka dalam menghukumi hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis itu sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak? Mereka yang tidak menganjurkan mengangkat kedua tangan ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, mereka mengatakan yang sahih riwayat ini mauquf dari perbuatan Ibnu Umar dan bukan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikuatkan oleh sebagian para fuqaha, para ulama al-hadis. Mereka menghukumi bahwa yang sahih dari riwayat Ibnu Umar adalah mauquf, itu perbuatan Ibnu Umar bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-Darqutni dan yang lainnya menguatkan riwayat tersebut sebagai riwayat yang mauquf. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi demikian pula. Hadis Abu Humaid yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga, kata mereka hadisnya syadz, hadisnya ganjil. Yang sahih dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat ketiga. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut sahih dari Ibnu Umar, dari Abu Humaid As-Sa'idi. Dan wallahu ta'ala alam, hingga saat ini saya lebih condong kepada pendapat yang mensahihkan riwayat tersebut, bahwa riwayat Abdullah bin Umar telah sahih dari beliau, bahwa itu dari perbuatan beliau. Juga beliau menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Al-Baihaqi rahimahullah dalam permasalahan ini, kata beliau, wa madhhabu Syafi'i mutaba'atu sunnah idza thabatat. Dan madhab Imam Syafi'i adalah mengikuti sunnah apabila sunnah itu sahih. Dan beliau mengatakan tentang hadis Abu Humaid, wa bihadza aqul, dan aku berpendapat berdasarkan hadis ini. Yani beliau menguatkan hadis Abu Humaid sehingga beliau menjadikan itu sebagai pendapatnya. Demikian pula disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, lam yadhkur Asy-Syafi'i raf'al yadayn idza qama min ath-thintain wa madhhabuhu ittiba'us sunnah wa qad thabata dzalika. Bahwa Imam Syafi'i tidak menyebut tentang mengangkat kedua tangan apabila bangkit dari rakaat yang kedua, dan madhab beliau adalah mengikuti sunnah, dan telah sahih sunnah dalam hal ini, yaitu hadis Abu Humaid dan hadis Abdullah bin Umar. Dan ini merupakan pendapat sebagian dari ulamaul hadis, di antaranya Ibnul Munzir, dan dari murid-murid Al-Imam Syafi'i di antaranya pula Abu Ali At-Tabari, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan yang lainnya. Sehingga kesimpulan dari apa yang kita bahas, bahwa mengangkat kedua tangan di dalam salat terdapat pada tiga tempat apabila salat yang kita kerjakan dua rakaat, yaitu pada saat takbiratul ihram, pada saat takbir untuk ruku' dan bangkit dari ruku'. Dan apabila salat yang dikerjakan lebih dari dua rakaat, tiga rakaat seperti salatul maghrib, empat rakaat seperti salat zuhur, asar dan isya, maka disyariatkan mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Tiga tempat yang pertama dan tambahan yang keempat, yaitu apabila bangkit dari tasyahud yang pertama menuju rakaat yang ketiga. Berapa kali mengangkat tangan dalam sholat? Kalian perhatikan. Coba tanya yang perhatian. Empat kali, masya Allah. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua endak-endak ruku', yang ketiga ngomong apa keras suaranya, i'tidal, masya Allah, i'tidal. Yang keempat dari tasyahud yang pertama, hati-hati ya. Hati-hati, kena giliran pertanyaan nanti ya. Siapa yang suka membuka giginya? Awas, hati-hati. Giginya terbuka bisa sakit gigi loh. Nah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya mengangkat kedua tangan setiap kali turun dan setiap kali berdiri? Ya, jadi kita sudah membahas tadi empat tempat disyariatkan yang mengangkat tangan. Ada sebagian kaum muslimin setiap perpindahan gerakan mengangkat tangan dari i'tidal menuju sujud. Allahu Akbar. Dari sujud, bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Dari duduk di antara dua sujud menuju sujud lagi, angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Jadi setiap perpindahan gerakan dia mengangkat tangan. Ini apa hukumnya? Nah, ini termasuk di antara yang diperselisihkan pula oleh para ulama. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun hadis dalam Sahihul Bukhari dan dalam Sahihul Muslim yang menyebutkan tentang dianjurkannya dan disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat tersebut, termasuk bangkit dari sujud atau menuju sujud, bahkan yang ada sebaliknya. Dan telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa disebutkan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu mengangkat kedua tangan dalam sujudnya, yakni ketika akan sujud. Dalam riwayat yang lain wa kana la yaf'alu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u minas sujud, bahwa Rasulullah alaihi wasallam tidak melakukannya ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud. Beliau tidak melakukannya. Oleh karena itu jumhur ulama mereka berpendapat tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat tersebut, menuju sujud dan bangkit dari sujud. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Ada sebagian para ulama berpendapat dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Ini pendapat sebagian fuqaha, di antaranya Ibnul Munzir, Abu Ali At-Tabari dari kalangan tokoh-tokoh Asy-Syafi'iyah. Ada sebagian pendapat mengatakan mengangkat kedua tangan dianjurkan pada setiap kali takbir, setiap turun dan setiap naik. Setiap turun dan setiap naik. Dan ini pendapat sebagian Adh-Dhahiriyah. Pendapat sebagian Adh-Dhahiriyah. Dan sebagian menisbatkan pula kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Walhasil, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa tidak dianjurkan, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan selain pada empat tempat yang kita sebutkan. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengangkat kedua tangan pada saat sujud, menuju sujud dan bangkit dari sujud, hadis-hadis yang terdapat padanya kelemahan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa qad ruwiya fi ar-raf' 'inda as-sujudi wa ghairihi ahaditsu ma'lulah. Telah diriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan ketika sujud dan yang lainnya hadis-hadis yang ada cacatnya, ada kelemahannya. Beliau sebutkan dalam Fathul Bari. Demikian pula disebutkan oleh para ulama yang lainnya, sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan kecuali pada empat tempat yang telah kita sebutkan. Sementara hadis-hadis yang diriwayatkan adalah hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini akhwan. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.